Konsultasi Syariah. Bacaan zikir setelah salat sunnah. Pertanyaan: adakah tuntunan zikir setelah salat sunnah? Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Mayoritas ulama atau jumhur menjelaskan bahwa zikir-zikir setelah salat yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya disunahkan dibaca setelah salat wajib, tidak untuk bacaan zikir setelah salat sunnah. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah memberikan penjelasan saat beliau menjelaskan hadis yang berisi perintah bertasbih, tahmid, dan takbir setelah salat. Dalam hadis tersebut terdapat keterangan, "Bacalah zikir-zikir ini setiap kali Anda usai salat." Beliau menjelaskan, "Tampak bahwa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 'Bacalah zikir-zikir ini setiap kali Anda usai salat,' berisi perintah untuk membaca zikir-zikir usai salat mencakup salat wajib dan sunnah." Namun mayoritas ulama menyimpulkan bahwa bacaan-bacaan zikir ini disunahkan dibaca setelah salat wajib saja. Alasannya, hadis dari sahabat Ka'ab bin Ujrah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di sana terdapat tambahan keterangan pembatasan zikir-zikir tersebut hanya untuk salat wajib saja. Mereka, yaitu jumhur ulama, membawa hadis-hadis yang mutlak kepada hadis Ka'ab bin Ujrah tersebut, Fathul Bari. Lantas, apa bacaan zikir setelah salat sunnah? Dalam hadis dari sahabat Thauban radhiyallahu anhu, beliau mengabarkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila usai dari salat wajib, beliau membaca istighfar, yaitu astaghfirullah sebanyak 3 kali. Kemudian beliau membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Yang artinya, ya Allah, Engkaulah yang memberikan kedamaian, darimulah seluruh kedamaian. Maha suci Engkau ya Allah, Maha gagah, lagi maha pemurah. Hadis riwayat Muslim. Inilah 2 bacaan zikir setelah sholat sunnah. 1. Astaghfirullah dibaca 3 kali. 2. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. 2 bacaan ini dibaca secara urut dimulai setelah salam. Disunnahkan dibaca usai sholat wajib maupun sholat sunnah. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menjelaskan, bacaan tasbih yang dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disunnahkan dibaca setelah salat wajib. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam memperdengarkan zikir beliau seusai salat kepada para sahabat serta mengajarkan kepada mereka. Adapun setelah salat sunnah, tidak dituntunkan bacaan zikir seperti ini, yaitu zikir-zikir setelah salat wajib kecuali bacaan istighfar. Jika seorang selesai dari salat sunnah, hendaknya dia membaca astaghfirullah sebanyak 3 kali, kemudian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Adapun zikir-zikir selain ini hanya disunahkan dibaca setelah salat wajib. Berbeda 2 bacaan zikir di atas berlaku untuk salat wajib dan salat sunnah. Sahabat Thauban radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila usai salat wajib, beliau membaca istighfar sebanyak 3 kali. Kemudian beliau membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Hadis riwayat Muslim. Beliau tidak mengatakan zikir ini hanya untuk salat wajib saja, menunjukkan bahwa bacaan ini disunahkan di semua salat wajib maupun sunnah. Demikian, wallahu a'lam bis-shawab.